السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita membahas yaitu yang berhak mendapatkan setengah dan seperempat, Syekh. Setengah saja. Dan telah kita jelaskan bagaimana cara pembagiannya. Sekarang kita lanjutkan dengan pembagian yang seperempat dan seperdelapan, insyaAllah. Siapa saja yang berhak dan bagaimana nanti cara pembagiannya? Adalah Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa rubu'u fardhu sunaini, dan yang mendapatkan seperempat ada dua bagian. Ada dua kelompok lah, bisa sih dua bagian. Baik. Az-zawju ma'al waladi aw waladul ibni. Yang pertama, seorang suami yang meninggal, yang meninggalkan anak laki-laki atau... Ulangi. Saya ada seperempat. Baik. Yang mendapatkan bagian seperempat ada dua kelompok. Az-zawju ma'al walad aw waladul ibni. Yaitu yang pertama, suami jika istri meninggal itu memiliki anak atau meninggalkan anak dari laki-laki. Anak laki-laki maksudnya. Yang Allah mengatakan walakumur rub'u fima tarafna in kana lahu walad. Kalian, kata Allah, para suami mendapatkan seperempat bila yang meninggal adalah istri. Berarti sekarang yang akan dibagi adalah harta istri, dan istri ini punya anak, baik anak dari suami yang ini atau suami yang sebelumnya. Maka suami dalam hal ini bukan mendapatkan setengah, melainkan seperempat. Allah ya barik fik. Kemudian yang kedua, wa huwa fardhu zawjah wal zawjat ma'ada mil waladi aw waladul ibni. Kemudian yang kedua, seorang istri atau beberapa orang istri yang ditinggalkan suami karena ketika tidak ada anak atau anak dari anak laki-laki. Iya. Yang mendapatkan seperempat juga adalah istri. Dengan syarat suami tidak ada anak. Kalau suami ada anak, baik dari istri yang ini atau istri yang manapun, maka istri mendapatkan seperdelapan. Padahunna sumun. Dapat seperdelapan. Tapi karena istri suami di sini tidak ada anak, istri naik dari menjadi seperempat. Zaujah dan zaujat. Baik istri itu sendiri satu orang, atau dia dua orang, atau sampai empat orang. Seorang wafat dan istrinya dua. Masing-masing mendapatkan berapa? Seperempat. Salah. Masing-masing mendapat seperempat dibagi dua. Berarti masing-masing mendapatkan, kalau dua, seperdelapan. Kalau dia tiga orang, seperberapa jadinya? 4 dibagi 3 per 24 dan seterusnya. Wallah ta'ala a'lam. Wasumunu fardu zawjati wa zawjat ma'al waladi aw waladul ibni. Kemudian mendapatkan 1/8 adalah seorang istri atau beberapa orang istri jika memiliki anak atau anak dari anak laki-laki. Sekarang yang berhak menerima 1/8 siapa? katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in kana lahu al-walad falahunna thumunu mimma taraktum, kata Allah. Jika suami memiliki anak, maka istri mendapat 1/8. Kalau tidak ada anak, berapa? 1/4. Wazawjat, baik istri itu sendiri atau zaujat, seorang wafat dan dia punya dua istri, sama, yaitu 1/8/2. Tiga orang istri, 1/8/3. Ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu, Ustaz. Nanti urusan yang berhak mendapatkan 23 kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, insyaAllah. Jazakumullah khair, Ustaz, dan kependengar dan sahabat Mesir Raja TV. Demikian pembagian atau siapa saja yang berhak mendapatkan bagian 1/4 dan 1/8 dalam waris, dan kita berikan kesempatan bagi Anda untuk memperdalam pembahasan atau ingin bertanya terkait dengan materi waris. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali dalam pembahasan bab waris dalam kitab Abu Syuja. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, di line telepon 021-823-6543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu. Halo. Baik, tampaknya terputus. Mohon maaf, mungkin bisa dicoba kembali di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat kami ingatkan di 0819-896543. Pertanyaan terkait dengan waris via pesan singkat mohon dijelaskan atau diperinci secara jelas supaya bisa dapat dijawab dengan benar. Kita angkat kembali atau kita berikan via telepon terlebih dahulu. Halo. Baik, kami akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah pembagian warisan apabila seorang suami ditinggalkan istri dan ada anak angkat dari suami tersebut, apakah tetap mendapatkan bagian 1/4? Jazakallahu khair. Allahu akbar. Seseorang wanita wafat dan dia ketika wafat memiliki suami. Ya. Suami ini ada anak angkat, ya, atau si istri yang punya anak angkat atau suami atau dua-duanya mereka kalau dia. Anak angkat tidak mendapatkan waris. Tidak mendapatkan waris. Karena waris di sini adalah untuk yang nasab. Anak angkat tidak dapat. Berarti si suami tidak punya anak. Maaf, si istri tidak punya anak. No. Si suami juga tidak punya anak. Maka seberapa dapat suami? Setengah. Maka suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Falahun nisf, kata Allah Jalla fi'ula. Untuk suami mendapatkan setengah jika istri tidak ada anak. Wabillahi taufiq. Dan pembagian anak angkat tersebut, apakah dapat bagian persentase? Tidak. Sendiri? Tidak dapat sama sekali. Waris tidak dapat. Jazakumullah khair. Dan demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa diperjelas, akhi? Dengan Fitur Roja. Mohon maaf, agak dikencangkan suaranya. Ya. Dengan siapa, Bapak, di mana? Di Muara ini, ya. Agak dikeraskan suaranya, Pak, ya, biar jelas. Silakan. Halo, halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh bertanya? Silakan, Pak. Nah, ini ada hamba Allah yang bertanya. Dia ditinggal suaminya. Terus bagaimana pembagian harta warisnya? Ditinggal maksudnya orang. Suaminya wafat. Ya. Bagaimana bagian harta warisnya? Ya. Ya. Suaminya ada masih hidup untuk kedua orang tuanya atau sudah tidak ada? Masih ada. Hah? Masih ada. Masih ada. Bapak, ibu, masing-masing dari suami, harta suami ini mendapatkan 1/6, 1/6. Ya. Ah. Kemudian istrinya masih hidup? Masih. Berapa orang istrinya? 1. Ah, 1/8 dari harta suami tadi untuk si istri. Ya. Kemudian dia punya anak laki perempuan atau laki saja atau perempuan saja? Perempuan saja 2. Perempuan saja 2. 2/3 untuk anak perempuan. Nah, bapak ibu dapat 1/2 berarti 1/3, 2/3 habis. Nah, naik aul namanya karena istri sudah mendapat 1/8. Ya, jelas bapak? Jelas. Hmm. Jadi dibagi 1/8 dulu atau 1/6? Pembagiannya 24. Ya. Bagi 24, bapak dapat 3/24. Bapak 4/24. 24 saya. Ibu 4/24. Kemudian istri mendapatkan 1/8 kan ya? Juga mendapatkan 4/24. Sisanya berapa saat? 12. 12 bagian ini anak laki berapa orang? Anak perempuan saja. Perempuan saja 2. Nah, anak perempuan 2 bagi mereka berarti aul namanya ini naik. Karena anak perempuan dapat 2/3 kan ya? Coba sebentar bapak saya ulang kasusnya. Bapak ibu. Ibu bapak terus dia. Siapa? Istri. Terus anak perempuan? Iya, 2 orang. Anak perempuan 2 orang. Anak perempuan dapat 2/3. Istri 1/8. Bapak ibu 1/6. Ya. Mati dulu enggak apa-apa karena kasusnya panjang ini. Ya. Berarti 8/24. Bapak dapat 1/6 24, 4/24. Ibu 4/24. Istri 3/24. Hmm. 2/3 dari 24 berapa? 16 ya. 16. 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. 11 tambah 16, 27. Hey, permasalahannya naik jadi 27, bapak yang di Muara An-Nim, tolong dicatat. Dibagi 27 harta semuanya. Bapak dapat 4/27. Iya. Kemudian ibu dapat 4/27. Istri dapat 3/27. Anak perempuan mendapat 16/27. Dan mereka ada 2 orang berarti masing-masing 8/27. Jelas Aisan? Insyaallah. Demikian bapak yang ada di Muara ini ya, mudah-mudahan bisa difahami. Dan demikian jawaban dari Ustaz. Enggak apa-apa nanti kalau beliau ragu teleponnya ke Ustaz Isan di Radio Roja bisa di nah, insyaallah Ustaz. Baik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Wayan. Di mana Akhi Wayan? Di Jakarta Ustaz. Baik, silakan Akhi Wayan. Fadhol. Begini Ustaz. Nah. Orang tua ini masih ada, hanya sebelah setengah. Yang ibu sudah meninggal masih ada bapak. Hanya saja pada saat ini orang tua ini ada beberapa rumah. Jadi sudah dibicarakan sama anaknya. Ini untuk sisa. Yang meninggal bapak atau ibu, Pak? Ibu. Yang meninggal ibu, baik. Ya. Meninggalkan harta? Enggak, jadi hartanya sepertinya harta bapak gitu. Harta bapak, baik. Tapi bapak masih ada ya pak? Masih bapak. Nah, ibu nggak punya harta? Ah, karena ya yang praktis yang bekerja hanya bapak kan gitu. Oh ya, tahu ya. Hmm. Jadi dari bapak ini berkata pada saat itu, yang ini untuk si A, ini untuk si B, ini untuk si C, gitu. Lalu bagaimana nanti pada saat nanti si bapak itu Pak tidak Wayan, ada... ketika bapak ya. Itu ngomong ya, ya, dia sekedar ngomong saja atau langsung diserah terimakan barangnya? Hanya sekedar ngomong saja, tidak. Kalau ngomong saja tidak. Jadi andai bapak itu meninggal itu masih dibagi waris seperti hukum waris. Di hukum waris itu tadi. Iya. Gitu. Tapi kalau jadi, dia ngomong kemudian kalau tanah namanya dibuatkan surat di balik nama, nah itu betul tidak dibagi waris lagi. Oh gitu. Jadi hukumnya sekarang mesti kembali ke hukum waris saat ya. Iya, kalau sudah diserah terimakan sekarang. Iya, iya. Kalau belum diserah terimakan, ya. Iya. Maka kembali kepada hukum waris. Gitu. Ya, itu Ustaz. Makasih, Ustaz. Nah, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan akhwayan tidak dibah atau tidak dikatakan hibah, Ustaz? Dia hibah namanya. Tapi hibah yang belum diserah terimakan. Ayat-ayat. Dan hibah yang belum diserah terimakan, bila dari orang tua, kembali dia kepada pemilikan orang tua dan dibagi waris. Entah memulai kelihatan. Ini sudah pernah kita bahas dahulu sebelumnya. Baik, jazakallah khair, demikian akhwayan, barakallah fiik. Kalau bukan dia hibah, bukan kepada ahli waris. Dia bilang untuk tetangganya, kalau saya wafat ini untuk kamu ya. Dan belum serah terimakan tanah atau rumah tersebut, balik namanya belum. Ya, ketika dia, kemudian di qadar Allah, wafat dia yang menghibahkan ini. Maka ini tetangga tadi tidak mendapatkan apapun juga. Dan tidak bisa menuntut. Tidak bisa menuntut. Baik secara syar'i maupun secara hukum, hukum yang berlaku. Tapi kalau pernyataan lisan tadi dibuat secara tertulis, Tad, hanya sebatas tertulis tapi bukan di, tidak disertifikasikan. Sama. Sama saja berlaku hukumnya baik lisan ataupun tulisan. Iya, betul. Baik. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Baik, kami angkat kembali pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah maksudnya kalau kerabat juga mendapatkan warisan? Ya, ini maksud dengan kerabat. Anda adalah kerabat. Orang tua Anda adalah kerabat. Baik. Baik. Dan seluruh yang mendapatkan bagian persentase itu juga dikatakan akrab, kerabat ya saudara. Persentase? Seluruh yang mendapatkan hak waris bisa juga dikatakan mereka kerabat. Tidak. Istri bukan kerabat. Kalau dia bukan kerabat Anda, orang yang jauh tidak ada hubungan kekeluargaan. Mamanya sanisan dari Jakarta, nikah dengan orang dari Sulawesi. Dan tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Mungkin pernah kenal orang tuanya atau kakak keluarganya yang lain lalu dinikahkan. Ini namanya tidak ada hubungan kerabat dengan dia. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembagian waris jika seorang janda tanpa anak wafat meninggalkan ayah, kemudian seorang ibu dan 3 saudara kandung laki-laki dan 5 saudara kandung perempuan, Ustaz. Perempuan, Ustaz. Janda wafat. Nah, tidak punya anak. Tidak memiliki anak. Tapi dia memiliki ya, ayah dan ibu. Ahli warisnya ada. Ayah. Nah. Terus ibu. Ibu. 3 saudara kandung laki-laki. 3 saudara. Akhli ab wal nah. Dan 5 saudara kandung perempuan. 5 saudari. Ya, 5 saudari kandung perempuan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara baginya gitu? Saya Ihsan bisa, saya Ihsan. Ayah. Ya. Ayah, ibu, masing-masing mendapatkan 1/6. Sisanya untuk saudara kandung dan saudara laki-laki asobah. Yang laki-laki dapat 2 bagian. Ya. 2 × 3. 6. 6. Totalnya 11. Perempuan 5, 11. Yeah. Akan dibagi 11. Berarti. Sekarang. 6, 1, 1, sisa 4. 4 akan dibagi 11. Berarti 4 dikali 11. Hah? 11, ah, sebentar. 11 dikalikan 6. 6. Jadi 66 semuanya. Oh. 6 dikali 1 6. 6. Kemudian saudarakan dong laki-laki. Tadi 4 berarti mendapatkan 8. 8. Saudara perempuan ada 5. Dapat 5. 5 masing-masing dapat 5 bagian dari 5 per 66. Selesai. Baik, demikian Ummu Abdullah di Bogor. Mungkin untuk perinciannya Ummu bisa menghubungi via telepon kembali. Dan intinya untuk ahli waris ayah dan ibu dan 3 saudara kandung laki-laki dan 5 saudara kandung perempuan, semuanya mendapatkannya, Ustaz, ya? Insyaallah. Nah, baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Iya, baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Ini dari Pak Suratno Sidoarjo, Pak. Pak Suratno di Sidoarjo. Silakan, Pak. Gini, Ustaz. Ini kan nenek saya, ya. Nenek saya itu meninggal. Punya anak satu perempuan. Nah, kemudian kan ibu saya itu, ya, perempuan itu, ibu saya meninggal juga. Nah, sekarang tinggal anak-anaknya. Ibu itu meninggalkan satu petak sawah, kira-kira 1 hektar kurang sedikit gitu, ya. Dan punya anak 10, laki-lakinya 3, meninggal 1. Sebentar, ahli yang mau dibagi sekarang warisan nenek atau ibu? Warisan, ya itu tadi, Ustaz, nenek saya, nenek itu punya tanah, kemudian nenek meninggal, belum dibagi, meninggal. Itu sudah dibagi ke warisannya dia? Belum dibagi, Ustaz. Terus? Nah, kemudian kan otomatis meninggal lagi ibu. Ibu, ibu ini belum sudah dibagi warisannya atau belum? Juga. Yang ibu sudah dibagi, Pak, warisannya? Halo? Iya, yeah, yang ibu sudah dibagi warisannya, Pak? Belum dibagi. Belum sempat dibagi, ibu ini meninggal juga. Ibu ini tidak punya saudara, satu aja. Belum sempat dibagi, ibu meninggal. Kan ini meninggalkan anak. Meninggalkan anak 10 orang? 10 orang, laki-lakinya 3, meninggal 1. Perempuannya 7. Laki-laki 3 ini meninggal itu sebelum ibu atau setelah ibu? Sebelum ibu meninggal. Sebelum ibu meninggal, tapi enggak, jangan dihitung, ya. Kemudian? Ini kemudian sampai sekarang kan belum bagi. Rencana ini tanah ini mau dijual. Ya, tanah ini mau dijual. Yang laki-laki 2 itu maunya dibagi secara, yang satu secara syariat, yang satu ya silakan, kalau mau dibagi tidak sesuai syariat nggak apa-apa, yang penting tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan anu gitu loh. Ingatkan kepada yang mengatakan demikian, yang penting nggak menimbulkan ribut segala macam. Gimana tidak menimbulkan ribut? Allah telah menjelaskan haknya, kemudian dia tidak dapat haknya, mau ribut apa tidak dia nantinya. Nggak ada yang mau ikhlas, ya, akhi, masalah. Kemudian apa? Yang kalau misalkan dibagi secara syariat itu, yang berhak menerima siapa itu? Apa cucu-cucu juga berhak menerima? Cucu maksudnya? Ya cucu-cucu dari ibu ini, ya, Ustaz. Oh, anak dari anak-anak? Enggak. Ya, dari... Tidak berhak. Tidak ada. Tidak ada yang berhak menerima, Ustaz? Tidak ada, karena anak-anak masih hidup. Oh, gitu, Ustaz, ya. Dan pembagiannya 2, laki-laki 2 bagian, Ustaz, ya? Hubungi aja nanti. Nah. Kalau begini, Ustaz, ini berandai-andai, Ustaz, ya, sekiranya nanti terjadi tidak dibagi secara syariat, kemudian terpaksa kami menerima, kemudian kami begini, langkah saya begini, Ustaz, kami akan mengambil hak kami sesuai kalau dibagi sesuai syariah, terus sisanya nanti kami impakan kemana gitu, bagaimana itu Ustaz? Enggak apa-apa. Sudah dianjurkan mereka akan dibagi sesuai syariah, mereka enggak setuju. Kemudian ambil hak Anda, kalau hak Anda itu berlebih daripada pembagian syariat yang diberikan oleh yang bagi tidak sesuai syariat tadi, maka berikan kepada yang miskin di antara keluarga Anda atau kepada fakir miskin. Wallah ta'ala. Terima kasih Ustaz jawabannya Ustaz. Allah yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Supriyono, Ustaz. Di mana Pak Supriyono? Dari Bekasi. Silakan, Bekasi. Pak. Silakan. Oh ya, ini ada seorang suami yang meninggal dunia yang tidak mempunyai anak. Iya. Yeah. Kemudian dia mempunyai anak angkat satu orang dan punya saudara kandung seibu dua orang. Kemudian saudara kandung seibu tadi yang satu sudah meninggal duluan. Jadi tinggal saudara kandung perempuan satu. Itu bagaimana cara pembagiannya Ustaz? Pak Supriyono ngikutin kajian dari awal atau tidak? Enggak Ustaz. Kalau iya coba dulu langsung sendiri pembagiannya. Coba kita lihat ya. Pertama yang hidup istri. Yang meninggal siapa, istri atau suami? Suami. Istri masih hidup. Istri masih hidup. Pada saat suami meninggal, statusnya masih istri. Masih. Berapa orang istrinya? Istrinya satu orang, tidak mempunyai anak. Anak ada? Tidak. Anak angkat satu. Anak angkat tidak dapat. Anak kandung tidak punya. Tidak punya. Punya saudara kandung seibu. Bapak ibunya masih ada? Bapak ibunya sudah meninggal duluan. Tidak dapat. Baik. Tinggal saudara kandung seibu satu orang. Saudara kandung seibu satu orang. Seibu satu orang. Iya. Saudari tidak ada? Saudara tidak ada. Saudari. Saudari perempuan. Saudari perempuan satu. Saudara-saudari dari yang lain enggak ada? Saudara sudah meninggal duluan, tinggal saudari satu orang. Ya udah. Ini aja berarti yang berhak. Pak? Ya. Hanya ini aja yang berhak berarti. Seorang istri. Tidak ada yang lain ya, Pak? Tidak ada yang lain keluarganya. Tidak ada. Istri satu sama saudari perempuan. Enggak ada masalah. Ya, kita jelaskan insyaallah, Pak. Oh iya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallah. Ini namanya kalalah. Kalalah, Ustaz. Dia tidak punya, orang tuanya sudah wafat, anaknya tidak punya. Nah. Yang ada di sini hanyalah istri. Maka istri mendapat seperempat. Karena tidak memiliki anak? Karena tidak ada anak. Nah. Saudari seibu satu orang mendapat sepertiga. Sisanya ikhtilaf para ulama untuk siapa. Kan masih ada sisa ini. Seperempat dengan sepertiga. Sisanya khilaf para ulama. Kalau Syafi'i mengatakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, miskin ke Baitul Mal. Kalau Hambali mengatakan rad, dan ini sudah kita pernah bahas dalam pembahasan rad. Berarti hartanya dibagi 12. Sebentar. 1/4 dengan 3, 12. Seperempatnya adalah 3, sepertiganya adalah 4. Ya. Berarti sekarang dibagi 7. Ini pendapat yang pernah kita kuatkan dalam permasalahan rot. Yaitu istri mendapat 3/7. Saudari si ibu mendapatkan 4/7. Ya. Wallah ta'ala alam. Baik, Ustaz. Dengan demikian habis semua ya, Ustaz. Habis. Berbagi. Nah. Habis. Baik. Demikian Bapak, barakallahu fiik, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Dan kita angkat ke pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kapan sebaiknya harta waris dibagikan atau diselesaikan pembagian oleh ahli waris, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya bila pembagiannya ditunda-tunda, Ustaz? Jangan ditunda-tunda, ini hak orang. Secepatnya Allah yang langsung memberikan. Yusikumullah fi awladikum. Allah mewasiatkan pada kalian dalam anak-anak, harta anak-anak kalian, untuk anak-anak kalian, kata Allah. Ya. Maka belas orang wafat setelah dia dikuburkan, langsung dibagi warisannya kalau ada. Baik, demikian, nanti disegerakan secepatnya. Sir. Secepatnya. Nah, masya Allah. Sekolah khair, kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita. Orang tua meminjam uang di bank konvensional untuk modal usaha, Ustaz. Yeah. Hasil usaha dari usaha tersebut untuk makan sehari-hari. Lalu bagaimana kita sebagai anak ikut serta dalam memakan makanan tersebut, Ustaz? Kalau Anda mampu, ya, maka katakan kepada orang tua, jangan, biar saya yang memberi nafkah Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Kalau Anda tidak mampu, apa boleh buat? Ya. Yang haram di sini adalah akad dia meminjam. Adapun uang yang dipinjamnya, tidak haram. Yang haram adalah akad. Tapi kasihan saja Anda. Anda dapat makan, ibu Anda atau bapak Anda dapat dosa riba. Baik. Baik, jazakallah khair, demikian. Semoga Allah mudahkan bagi Anda. Ya, barakallah fik. Assalamualaikum warahmatullah. Saya seorang dokter, Ustaz. Ya, bolehkah saya menerima sejumlah uang dari farmasi obat tanpa ada ikatan atau perjanjian atau keharusan meresepkan obat dari farmasi tersebut, kecuali bila ada pasien yang membutuhkan? Ulangi. Bolehkah saya menerima sejumlah uang dari farmasi obat, ya, dari farmasi tanpa ada ikatan atau perjanjian sebelumnya atau adanya keharusan meresepkan obat dari farmasi tersebut, tanpa adanya perjanjian atau keharusan meresepkan obat dari farmasi tersebut? Berbeda ini kasusnya kalau Anda memiliki klinik sendiri dengan sebagai karyawan. Dokter yang karyawan di rumah sakit atau karyawan di klinik dan tempat lain bukan klinik milik dia, tidak halal bagi dia menerima ini rishwah. Walaupun Anda tidak rekomendasikan obatnya dia. Ya, takkan tapi dapat bagian dari farmasi tertentu itu. Iya. Faham, Syekh? Dan kalau klinik sendiri? Kalau klinik sendiri tidak ada masalah. Artinya dia tidak bekerja dan dia memang klinik. Memang dia. Klinik milik dia, tidak ada masalah. Masya Allah. Jazakumullah khair, demikian pendengar kita yang bertanya, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri, sepasang suami istri bekerja sama memulai usaha dari nol sampai usaha mereka mencapai kemajuan. Mereka memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Ketika si istri meninggal, harta dibagi dulu secara gonogini, setengah harta suami dan setengah harta istri. Setengah harta istri inilah yang dibagikan sebagai harta warisan, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Dibagi dua, kata siapa harus dibagi dua? Berapa persen usaha istri mengembangkan dan berapa persen usaha suami mengembangkan? Kalau usaha istri lebih besar, enggak bisa dibagi dua keuntungannya. Nah. Modal dari siapa? Modal dari suami atau dari istri? Kalau modal dari istri, tentu enggak mungkin dia bagi dua juga. Jelas ini. Yes. Maka Allah Ta'ala alam, bila dua-duanya ikut mengembangkan harta tersebut, sepakati atas siapa umpamanya ya suami yang memiliki harta modal semuanya, mari kita kembangkan dik, nanti keuntungannya adalah untuk kamu 60, untuk saya 40 karena kamu lebih profesional umpamanya, atau untuk kamu 30, untuk saya 70 karena saya lebih profesional umpamanya. Dengan demikian jelas berapa masing-masing. Bila si istri wafat, berarti untuk dia hanya keuntungan 30 atau 40. Jelas ya? Allah barakikum. Insyaallah, jazakallahu khair, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali, kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana cara pembagian harta atau mengapa Islam melebihkan laki-laki daripada wanita dalam pemberian warisan, Ustaz? Apakah hikmah di dalamnya? Ya, banyak hikmahnya ya, akhi. Allah Jalla fi'ula. Di antara hikmahnya yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya yang menanggung hidup biaya hidup si perempuan, siapa, laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi perempuan tidak terlalu banyak tanggung jawabnya dan tidak perlu terlalu banyak uangnya. Wallah ta'ala alam. Kalau dia seorang istri, suami yang wajib menanggung hidupnya. Kalau dia seorang saudari, saudaranya yang wajib menanggung hidupnya. Yang belum nikah maksudnya ya. Kalau dia sudah menikah, suaminya menanggung hidupnya. Dan ini tidak berubah ketika seorang wanita yang bekerja dan suami yang tidak berubah. Anda yang merubah kehidupan, kemudian Al-Quran yang ingin berubah, bagaimana ceritanya ini? Allahu akbar. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan via telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya. Iya, silakan. Halo. Baik, satu kesempatan kembali, mungkin kami berikan kesempatan di via telepon di 0218236543. Halo. Baik, kami angkat satu pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz. Fadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kami harus menyelesaikan hutang kami ketika orang yang memberikan hutang tidak ada di tempat kami dan kami tidak bisa menjadi keluarganya? Ulangi. Bagaimanakah kami harus menyelesaikan hutang ketika orang yang memberikan hutang sudah tidak ada di tempat kami atau di kota kami dan keluarganya pun tidak ada? Iya. Ini pernah terjadi kasus ini pada masa Abu Ibn Mas'ud, kalau saya tidak salah, atau Abu Hurairah. Abu Mas'ud mengatakan dalam hal ini, sedekah. Sedekahkah atas nama orang tersebut? Bila nanti dia datang atau bertemu dengan dia atau keluarganya, sampaikan bahwa hutang dahulu sudah saya sedekahkan ke orang lain karena Anda tidak ada dan keluarga Anda tidak ada. Kalau Anda mau, ini uangnya lagi, bayar lagi, dan itu menjadi sedekah milik Anda dan Allah sangat mengagungkan Anda. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan majelisan dan jawabannya. Mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga apa yang kita jelaskan dalam masalah maliyah, masalah harta ini bermanfaat untuk semuanya, terutama permasalahan waris yang sering diributkan oleh manusia, dan setiap manusia memiliki cara tersendiri membagi warisnya yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bagian waris tidak banyak hadis beliau. Oleh karena itu, kembali kita kepada kitabullah azza wa jal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.